Sekarang kita membaca ayat yang ke-20. Tetapi karena ayat yang ke-19 sangat erat kaitannya dengan ayat yang ke-20, maka saya ingin mengatakan bahwa, dan ini tambahan dari kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kita belum ataupun terlewatkan dari kita, sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah adalah Islam. Islam di sini mencakup amalan zahir dan amalan batin. Islam di sini mencakup amalan zahir dan amalan batin. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan makna Islam di sini adalah iman. Makna Islam di sini adalah iman. Berarti amalan batin. Dan kita sudah sering sebutkan di dalam kajian-kajian tentang tauhid, yaitu bahwa ada kata-kata di dalam agama Islam yang dia apabila berkumpul maka bermakna beda. Apabila disebutkan sendirian maka bermakna tercampur. Dalam bahasa Arabnya berbunyi, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dua kata berkumpul maka maknanya berbeda. Tetapi jika salah satu dari dua kata ini disebutkan maka dia mencakup makna yang kedua. Seperti kata Islam dan iman. Di dalam ayat ini Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Yang disebutkan apa? Islam. Berarti bermakna Islam dan iman. Islam dan iman. Islam berarti amalan lahiriah dan iman berarti amalan batiniah. Islam berarti amalan lahiriah dan iman berarti amalan batiniah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya cuma disebutkan dua-duanya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyebutan Islam dua-duanya dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Maka iman di sini adalah keyakinan hati. Masuklah ke dalam Islam. Islam di sini amalan lahir. Jadi ingat itu. Itu kaedah dalam agama dan dalam bahasa akidah. Kaedahnya berbunyi, dua kalimat jika berkumpul maka memiliki makna yang berbeda. Tetapi jika disebutkan secara sendirian maka mencakup dua makna sekaligus. Anda beriman. Berarti Anda orang yang beriman dengan hati dan mengamalkan dengan lahiriah. Berarti Anda beriman dengan hati dan berislam dengan amalan lahiriah. Karena begini, kenapa permasalahan ini penting? Ini perlu juga dicatat. Kenapa permasalahan ini penting dan disebutkan oleh para ulama? Karena tidak tergambarkan dalam diri seorang mukmin tanpa muslim. Artinya cuma keyakinan hati tanpa amal itu mustahil. Cuma keyakinan hati tanpa amal itu apa? Mustahil. Hanya seperti iblis nantinya. Hanya seperti orang munafik nantinya. Begitu juga kebalikannya. Tidak tergambarkan di dalam diri seseorang muslim tanpa iman. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, beramal, tapi tidak beriman, tidak meyakini di dalam hatinya Allah sebagai Rabb yang menciptakannya, Allah sebagai Rabb yang dia sembah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah. Ini tidak mungkin. Nah, di situ letak pentingnya. Jadi dia bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Ingat itu baik-baik. Dia bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia berkaitan dengan akidah. Paham masalahnya ini, Pak? Paham enggak? Ya. Innad dina indallahil Islam. Ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan saya berusaha sekarang untuk lebih dalam lagi ilmu kita. Kita membaca tafsir Sa'di, tapi saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga Fathul Qadir. Sehingga benar-benar bisa maksimal apa yang kita ilmui. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tambahan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, "Wa makhtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian mereka. Khilaf yang terjadi di antara ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Bahwa khilaf ini maksudnya adalah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau tidak, itu yang mereka perselisihkan antara Yahudi dan Nasrani. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau tidak? Itu khilaf yang mereka perselisihkan. Makanya setelah itu Allah berfirman, semestinya sudah datang kepada kalian pengetahuan, ada di dalam kitab Taurat kalian, ada dalam kitab Injil kalian tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kalian beriman. Lalu kalian kufur terhadapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Karena orang Yahudi Nasrani kufur terhadap ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi itu maksud kenapa Allah di akhir ayat mengatakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah bahwasanya Islam adalah agama yang paling diridhai oleh Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah. Itu yang dimaksudnya. Ah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Saya sering terbetik ayat ini di dalam hati saya. Ini ayat adalah ayat ancaman. Tapi saya belum dapatkan perkataan para ulama. Dan benar perkataan Ustaz Firanda Hafizahullah. Coba antum baca tafsir Fathul Qadir. Di situ kadang-kadang ada terbetik dalam hati kita sesuatu yang maknanya kesini. Ya, ternyata yang menyebutkan Imam Ash-Shawqani. Ketika Allah menyebutkan ayat, dan hampir semua ayat yang seperti ini. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Tetapi ini apa? Ancaman. Itu disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan, مَا قَوْنِهِ مَقَامَ الْإِظْهَارِ لِتَّهْوِيلِ عَلَيْهِمْ وَتَّهْذِيدِ لَهُمْ. Untuk memberikan rasa takut dan ancaman terhadap mereka. Di ayat-ayat yang seperti itu, yang kalau Anda dapatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya, bukan sekedar pengetahuan. Itu untuk ancaman dan untuk peringatan keras. Baik. Selesai insyaAllah ta'ala. Dan ayat ini sebagai pengetahuan bagi bapak-bapak, ayat yang paling dibenci oleh orang-orang liberal di zaman sekarang. Kaum munafiqun di zaman sekarang. Karena terdapat pengklaiman, pengakuan kebenaran mutlak yang sangat dibenci oleh mereka. Mereka menganggap tidak ada pengklaiman, pengakuan kebenaran mutlak. Karena kemutlakan yang benar itu hanya milik Allah. Maka kita katakan, kita tidak mengklaim. Yang menyebutkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Wallahu basirun bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi ahli kitab dan kepada orang-orang yang ummi, apa kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban mereka hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 20. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini yang Allah berfirman, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam. Mereka di sini siapa? Yahudi, Nasrani. Ataupun mereka di sini adalah orang kafir Quraisy. Mendebat kamu, kamu siapa di sini? Rasulullah. Atau bisa juga mendebat Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi Musa. Jadi mereka di sini ada dua. Mereka ahlul kitab atau mereka kaum kafir Quraisy. Ini bedakan ya, dalam benak kita itu ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Kaum kafir Quraisy mereka tidak berkitab. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Kenapa di sini disebutkan kata-kata diriku Padahal sebenarnya terjemahannya aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Terjemahannya aku menyerahkan wajahku. Karena ayatnya berbunyi apa? Lihat ayatnya, faqul aslamtu wajhiya. Ya, faqul aslamtu wajhiya. Maka katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada diriku. Aturannya begitu terjemahannya. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Wajah, kenapa disebutkan aku menyerahkan wajahku kepada Allah? Karena wajah itu adalah gambaran untuk seluruh zat tubuh manusia. Makanya kalau orang menggambar makhluk hidup, dikatakan dia menggambar makhluk hidup kalau menggambar wajah. Itu dia. Jadi jawabannya, kenapa disebut wajah oleh Allah di sini? Karena wajah adalah mu'abbarun an sa'iriz zat liqaunihi asyraful a'dha. Karena wajah adalah gambaran untuk seluruh tubuh, karena dia adalah bentuk tubuh atau bagian tubuh yang paling mulia. Bagian tubuh yang paling mulia. Kemudian juga wa ajma'uha lil hawas. Dan wajah paling banyak indra di dalamnya. Subhanallah. Wajah paling banyak indra di dalamnya. Dan yang dimaksud menyerahkan wajah kepada Allah adalah Islam bertauhid. Hah? Bertauhid. Di sini terdapat pelajaran. Kalau kamu didebat orang tentang masalah Islam, kembalikan kepada Allah. Dalam hal apapun. Seperti sekarang yang lagi rame dalam menuntut ilmu agama kepada siapa. Jangan bingung. Jamaah saya di Banjarmasin, jangan bingung. Kita itu sudah diajari dari awal, menuntut ilmu itu adalah agama. Maka jangan sembarangan menuntut ilmu. Itu akidah. Akidah. Sehebat apapun orang di hadapan kita, kalau dia tidak layak dituntut ilmunya, maka tidak layak. Jangan tergiur dengan banyaknya hafalan. Jangan tergiur dengan kesolehan yang terlihat nampak, tetapi secara manhaj tidak baik. Maka akidah saya mengatakan, saya tidak akan menuntut ilmu kepadanya. Jangan mengambil agama dengan perasaan. Itu akidah. Ya, kalau ada yang mendebat dalam masalah ini, kata orang Arab, khalli walli. Biarkan. Saya akan tetap akidah saya menuntut ilmu agama kepada orang yang pantas untuk dituntut. Ini akidah. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya pengikut Nabi ya seperti itu. Apabila ada yang mendebat, yang mempermasalahkan, saya akan mengembalikan kepada akidah saya. Mau saya menang, mau saya tidak menang, itu bukan urusan. Begitu akidah. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi ahli kitab. Dan kepada orang-orang yang ummi. Nah, ini kan dua. Diberi ahli kitab dan orang-orang yang ummi. Siapa maksudnya orang yang ummi? Kafir Quraisy. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Apakah kalian mau masuk Islam? Nah, ini penjelasan menarik. Apakah aslamtum, ayatnya kan begitu. Aslamtum, apakah kalian masuk mau masuk Islam? Ini namanya adalah pertanyaan untuk pengingkaran, bermakna perintah. Pertanyaan untuk pengingkaran bermakna perintah. Maksudnya kalau kita katakan, ayo masuk Islam. Sudah jelas. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ayo masuk Islam. Sudah jelas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo masuk Islam. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas keterangan-keterangan. Ayo masuk Islam. Dimaksudnya ketika Allah berfirman, apakah kalian tidak mau masuk Islam? Apakah kalian mau masuk Islam? Maksudnya, ayo masuk Islam. Begitu maksudnya. Jadi, dia itu, apakah itu pertanyaan pengingkaran untuk apa? Perintah. Pertanyaan pengingkaran untuk perintah. Dalam bahasa Arabnya, istifhamun inkari ma'al amr. Pertanyaan pengingkaran untuk perintah. Jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Kenapa orang masuk Islam mendapat petunjuk? Karena dalam Islam agama petunjuk. Agama Islam adalah agama petunjuk. Agama yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Agama yang bisa membedakan mana yang sesat, mana yang lurus. Itu dengan Islam. Hanya dengan Islam. Faqadih tadaw. Ya. Kalau dilihat dalam bahasa nahunya, faqadih qad itu. Kalau setelahnya fi'il madhi, maka benar-benar telah mendapat petunjuk. Benar-benar telah. Jadi penekanan. Di sini terjemahannya apa? Maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Sebenarnya kalau diterjemahkan lebih pas, mereka benar-benar telah mendapat petunjuk. Artinya penekanan. Orang masuk Islam, sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sering mau minum gitu, di dapur. Minum, gak ada jamaahnya, minum sambil berdiri ya. Tapi ingat, ini kalau minum sambil berdiri, nanti tidak diberi petunjuk Islam. Akhirnya mau tidak mau harus duduk. Setiap sunnah, di situ ada petunjuknya. Man amila bi sunnah, nataqa bil hikmah. Kata para ulama, rahimahullah. Siapa yang mengerjakan sunnah, dia akan berbicara dengan hikmah. Kelakuannya akan diurus oleh Allah. Karena dia menjaga sunnah Rasul. Ada orang, tidak ada orang. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Ini yang dimaksud dengan barang siapa masuk Islam, faqadih tadaw. Dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin remeh. Ya, cara memakai sendal. Kan ada cerita ulama-ulama terdahulu yang sudah meninggal, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwa meskipun beliau tunanetra, tetapi ketika ingin pakai sendal, yang memberikan sendal dengan kiri dulu, beliau mengatakan yamin, yamin. Kanan, kanan dulu. Perkara-perkara remeh. Yang menurut sebagian orang remeh. Akan tetapi mendahulukan yang kanan, karena yu'jibuhu. Itu senantiasa disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan saya di sini, kerjakan Islam. Kita akan mendapat petunjuk. Walau yang dianggap oleh kita remeh. Perkara-perkara muamalat, adab, tingkah laku. Memasang baju dari kanan, makan dengan tangan kanan, minum makan berdiri atau duduk. Walaupun tidak ada orang. Man 'amila bis sunnah nataqa bil hikmah. Siapa yang mengerjakan sunnah, maka dia akan berkata-kata dengan hikmah. Faqad ihtadaw. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau beriman, sudah selesai urusan kita. Seperti ayat yang berbunyi surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dan mereka akan ditanya amalan mereka. Artinya wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita cuma menyampaikan. Maka di sini disebutkan ya, fa inna ma 'alaikal balagh. Ini membuat kita enggak sedih ketika berdakwah. Alaikal balak, cukup. Tugas kita cuma menyampaikan. Wallahu basirum bima ya'malun. Ini juga ada ancaman kayak begini. Ya, ayat juga apa? Ancaman. Allah Maha melihat apa? Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini juga terdapat apa? Ancaman. Jadi antum mulai saat sekarang ketika baca tafsir ini, mohon setiap kali ada penekanan-penekanan dari saya, dicatat di situ penekanan-penekanannya. Seperti saya sebutkan, ketika Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, di situ ada ancaman dan plus pemberian pahala. Allah Maha melihat hamba-hambanya yang beramal soleh, diberi pahala. Allah Maha melihat hamba-hambanya yang bermaksiat, diancam siksa. Jadi ayat ini ada ancaman, saat yang bersamaan juga ada pemberian pahala. Atau disebut oleh para ulama, wa'dun wa wa'id. Wa'dun itu janji, diberikan pahala. Wa'id, ancaman. Diancam siksa. Dan Islam diantara wa' dan wa'id. Islam itu diantara wa'dun wa wa'id. Wa'dun tadi apa? Janji. Diberikan pahala. Wa'id, ancaman. Jangan kasih nama anak wa'id. Wa'id. Ya, itu ancaman. Diancam terus nanti oleh Allah SWT. Baik. Sekarang kita baca tafsiran dari Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala lamma bayyana anna ad-din al-haqiqiyya 'indahu al-islam, ketika Allah menjelaskan bahwa agama yang benar di sisinya hanya Islam. وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَدْ شَافَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُجَادَلَةِ وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ فَعَانَدُوهَا. Dan ahli kitab itu telah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad SAW dengan perdebatan. Dan hujjah telah tegak atas mereka. Langsung melihat Nabi mereka. Langsung kadang-kadang melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, mereka tetap saja pembangkangnya. Fa'ana duha, pembangkang terhadapnya. Amarahullahu ta'ala inda dhalik an yaqulu wa yu'linu annahu qad aslama wajhahu ay zahirahu batinahu wa batinahu lillah. Maka Allah memerintahkan ketika orang-orang ahlul kitab tetap tidak mau menerima. Ketika orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau menerima, meskipun melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun melihat langsung mukjizat Rasulullah, meskipun melihat langsung ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka tetap tidak mau, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berserah diri. Lahir maupun batin kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada kita berdakwah, kemudian tidak diterima, sandarkan diri kepada Allah. Jangan terlalu banyak menguatkan pikiran kita, memutar otak. Kenapalah lakiku belum sholat di masjid? Kenapalah biniku belum berjilbab? Maka sudah dinasihati. Kembalikan kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan, dan orang-orang yang mengikutinya juga tetap sepakat dengannya dalam ketundukan yang tulus. Wa anna man ittaba'ahu kadzalik qad wafaqahu hal 'adzal iz'an al khalis. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didebat orang, maka tugas kembalikan diri kepada Allah. Tugasnya semakin dia bertauhid kepada Allah. Tugasnya semakin dia menyerahkan diri kepada Allah. Wa an yaqula lin-nasi kulluhum min ahli al-kitab wal ummiyyin ay alladhina laysa lahum kitabun min al-arab wa ghayrihim in aslamtum fa antum ala at-tariqil mustaqim wal huda wal haqq wa in tawallaytum fa hasabakum ala Allah wa hisabukum ala Allah. Dan agar beliau berkata kepada manusia seluruhnya, dari ahlul kitab dan orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab dari bangsa Arab, yaitu kafir Quraisy, dan selain mereka, bahwa apabila mereka berserah diri, maka mereka berada di atas jalan yang lurus, petunjuk dan kebenaran. Dan apabila kalian berpaling, maka perhitungan kalian hanya pada Allah. Ya. Kalau seandainya kita sudah berdakwah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah, kemudian ada orang yang menentang, ada orang yang membangkang, ada orang yang congkak, maka tugas kita bersandar kepada Allah. Dan tugas kita mengingatkan, ayo masuk Islam. Jangan didebat orang itu. Masuk Islam kalian, kalian akan dapat petunjuk. Jika kalian tidak masuk Islam, maka kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Dan hitungannya di hadapan Allah. Tugas pendakwah cuma begitu. Ajak manusia dengan dalil. Kalau tidak mau, maka ingatkan surga dan ancamkan neraka. Selesai. Ya. Kemudian, wa ana laisa alayya illal bala. Sedang saya tidak memiliki tugas kecuali menyampaikan saja. Wa qad ablaghtukum wa aqamtum alaihimul hujjah. Dan telah saya sampaikan kepada kalian dan telah saya tegakkan hujah atas kalian. Ya, tugas kita cuma menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Agama, ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Tugas saya itu saja. Kalau sudah saya sampaikan, tegak kepada kalian hujah. Kalau sudah tegak hujah, imma kalian beriman, kalian pada babat petunjuk. Kalau tidak beriman, sudah. Hisab di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tugas mendakwah. Ya, begitu tugas mendakwah. Baik, kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmati Allah, ayat ke-21 sampai 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Ali Imran 21-22. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini celaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir, celaan terhadap siapa? Ahlul kitab. Yang telah melakukan kriminal, dosa besar. Di samping mendustakan para nabi, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka juga membunuh para nabi. Dan membunuh orang-orang yang berlaku tugasnya seperti nabi. Yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, ini adalah hasil dari kesombongan mereka. Jadi subhanallah Pak, ada sesuatu yang berkaitan. Hasad menghasilkan sombong. Sombong menghasilkan kemungkaran. Hasad orang Yahudi Nasrani kepada Islam karena nabinya bukan dari bangsa mereka. Habis itu menghasilkan kesombongan. Congkak sombong. Dari kesombongan menghasilkan kriminal. Menghasilkan kriminal. Pembunuhan. Yang dibunuh bukan sembarang orang. Yang dibunuh siapa? Para nabi. Alaihimussalatu wassalam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini, orang-orang seperti ini, jelas-jelas mendapatkan ancaman dari Allah. Ancamannya siksa yang pedih, pahalanya terhapus di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, tidak mempunyai penolong siapapun. Ini kira-kira inti dari ayat ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahu rahimahullahu taala. Sebelumnya lihat dulu ayatnya, saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir di sini? Yahudi dan Nasrani. Ingat itu ya, orang Yahudi dan Nasrani. Kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa kebenaran, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Yaitu orang-orang yang tugasnya sejenis nabi. Seperti amir ma'ruf nahi mungkar. Itu sejenis nabi tugasnya. Maka gembirakanlah. Kata-kata gembirakanlah ini memang terjemahannya begitu. Fabashirhu. Gembirakanlah. Maksudnya bukan bergembira mereka, tapi ancamkanlah kepada mereka siksa yang pedih. Ini ancaman siksa pertama kepada Yahudi Nasrani yang membunuh para nabi. Sudah tidak beriman membunuh. Parahan mana Pak? Tidak beriman saja plus tidak beriman dengan tidak beriman plus membunuh. Parahan mana? Ada orang tidak beriman sudah, saya enggak mau beriman sudah, dia pergi. Ini enggak tidak beriman kemudian membunuh. Parah mana? Parah yang kedua. Ya, dan itu Yahudi. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir takdzibum takdzibuhum bi ayatillah qadiman wa hadithan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dari dulu sampai sekarang. Imam Ibnu Katsir menulis kitab tafsir ini pada abad ke-8 Hijriah. Berarti dari mulai dulu kata Imam Ibnu Katsir semenjak para nabi sampai sekarang, sampai abad beliau. Sampai sekarang juga kita. Pendustaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Ini ancaman kedua. Hapus pahalanya. Di dunia dan di akhirat. Hapus pahalanya. Dan ini termasuk daripada kesedihan di akhirat. Amalan yang dikumpulkan begitu banyak, hapus. Yang ketiga, mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Mungkin bisa ditambahkan penolong siapapun. Karena di sini mamalahum min nasirin. Mereka tidak memiliki penolong-penolong siapapun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk mereka di hadapan Allah. Tidak ada yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah untuk mereka. Tidak ada. Anak-anak mereka, orang-orang dekat mereka, tidak bisa nolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca. Ay alladzina jama'u baina hadhihi syurur. Maksudnya, orang-orang yang mengumpulkan kejahatan-kejahatan ini. Apa itu kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasrani? Al-kufru bi ayatillah. Kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa takdzibu rusulillah. Mendustakan rasul-rasul Allah. Wal khiyanatul 'azimatu 'ala a'zamil khalqi haqqan 'alal khalq wa humur rusul wa immatul huda. Dan kejahatan terbesar terhadap makhluk yang paling agung, yang benar-benar paling agung di antara semua makhluk, yaitu para rasul dan para pemimpin petunjuk, maksudnya para imam, para ulama. Alladzina ya'muruna an-nasa bil-qist, yang memerintahkan manusia dengan keadilan. Alladzi ittafaqat 'alaihi al-adyan wal 'uqul, yang disepakati oleh agama dan akal. Fa haula qad habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu telah habis pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat. Wastahaqqul 'adzabal 'alim, dan mereka berhak menerima siksa yang pedih. Wa laysa lahum nasirun min 'adzabillah wala munqidhun min 'iqab min 'uqubatih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah dan tidak pula memiliki penyelamat dari hukumannya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Jadi Yahudi itu mengumpulkan tiga dosa: kufur terhadap ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, dan membunuh rasul-rasul Allah dan yang semisal dengan mereka. Ya. Makanya mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita baca ayat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ya. Saya berpesan kepada para ikhwah sekalian, bagaimana adab-adab dalam bersilaturahim? Siapa saja yang dianjurkan untuk disilaturahim? Diambil dari kata-kata ar-rahmu, siapa rahim kita? Nah, kita ini harus mengetahui siapa rahim kita. Inni khalaqtur rahma. Sesungguhnya aku menciptakan rahim. Maka man qata'ahu qata'tuhu wa man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang memutuskan rahim, aku putuskan dia, hubungan dengannya. Siapa yang menyambung rahim, maka aku sambung dia. Maka kita harus mengenal rahim kita. Saya sering mengatakan, rahim itu ada yang terdekat, ada yang jauh. Terdekat orang tua kita, bapak, ibu, naik ke atas, kakek, nenek dari bapak, kakek, nenek dari ibu. Kalau ada buyut, buyut dari bapak, ada buyut dari ibu. Ke bawah anak-anak kita, laki-laki, perempuan. Kemudian cucu-cucu kita, laki-laki dan perempuan. Ini adalah rahim. Kemudian rahim yang lain, yaitu ke samping saudara-saudara kita, kakak, adik, kakak sekandung, kakak sebapak, kakak seibu, adik sekandung, adik sebapak, adik seibu. Itu rahim. Kemudian keponakan kita, yaitu anaknya kakak, anaknya adik. keponakan, baik itu keponakan itu sebapak, seibu, yaitu saudara kita itu sekandung dengan kita atau seibu sebapak dengan kita, kalau dia punya anak itu keponakan kita. Kemudian aman, aman baik dari paman dari ibu, paman dari bapak, ya. Itu rahim-rahim semua. Itu rahim-rahim semua. Kemudian setelah itu keluarga pasangan kita. Keluarga-keluarga pasangan. Meskipun itu bukan rahim, akan tapi itu kerabat. Jadi di sana ada hubungan rahim, ada kerabat. Adab-adab silaturahim, ya, berhubungan. Tidak memutuskan hubungan. Berhubungan dengan mereka, mengunjunginya, kemudian memberikan hadiah kepada mereka, menyalaminya, menanyakan kabar, pada saat-saat tertentu mungkin duduk-duduk bersama-sama mereka, makan-makan, bersedekah terhadap mereka. Ini adab-adab membangun silaturahim. Dan silaturahim ini amalan yang sangat ditekankan dalam adab Islam. Dan ini salah satu adab mulia yang diajarkan oleh Islam. Kadang ada orang Nasrani, Yahudi, bahkan ateis masuk Islam gara-gara melihat dalam Islam ada silaturahim. Nah, saya ingat dulu, sampai sekarang. Kita pernah kedatangan Syekh Ali At-Tuwaijidi ke sini. Waktu saya temui kembali di Madinah, beliau mengatakan, Ahmad, kita janjian habis sholat maghrib, habis sholat isya, kamu duduk di majelis saya di Masjid Nabawi, nanti kita kumpul-kumpul. Kumpul sama siapa, Syekh? Ini ada anak paman saya datang. Anak paman kalau di kita, Ahmad, itu seperti anak kita. Atau seperti saudara kita. Anak paman. Sepupu. Anak paman, sepupu. Susah amat kalau seandainya saya tidak menjamu mereka. Lihat, anak paman, sepupu, itu termasuk daripada kerabat-kerabat terdekat. Ya. Tapi kalau yang dijamu anak pamannya perempuan, hati-hati. Ini anak paman. Ya. Jadi, paman itu kan bagaikan apa? Bapak kita. Keponakan itu bagi anak kita. Maka kita menyayanginya sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Bibi kita itu adalah seperti ibu kita. Maka kita menghormatinya, berbakti kepadanya sebagaimana ibu kita. Ada hadis yang menunjukkan ibu saya sudah meninggal. Kepada siapa saya berbakti? Kepada bibimu. Ya, karena ibu al-ammah wal-khalah bimanzilatil Karena bibi, baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu, itu di atas kedudukan dengan ibu. Jadi kenali nasab-nasab kita sampai kepada anak-anak kecil. Kita sering mengunjungi keluarga. Ini kenalkan. Kalau kita kunjung keluarga, kita jangan ngobrol sendiri aja. Anak-anak suruh duduk. Ini pamanmu, namanya ini. Ini saudara bapakmu, ini. Kita kenalkan. Begitu cara menyambung silaturahim. Demikian, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.